بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني أعزني وجزاكم الله جميعا. نعم، insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mengenal sedikit, karena waktunya terbatas, tentang perkara-perkara yang harus diketahui oleh seorang thalibul ilmi dari perkara-perkara yang menyebabkan ilmu tersebut tidak barokah, ilmu yang dia cari justru mendapatkan atau menghujat dia. Nah, yang disebut dengan awa'ik atau awa'ik, dan ya, pada kesempatan yang singkat ini mohon antum bersabar. Mungkin antum merasakan betapa lelahnya ya, dari pagi sampai zuhur, dan insyaallah pada zuhur juga akan disambung mungkin sampai jam 1 lewat sedikit mungkin. Maka butuh adanya kesabaran. Setelah antum mengetahui tentang ilmu yang bermanfaat dan juga telah mengetahui tentang keutamaan-keutamaan ilmu dan juga adab-adab sesama teman, adab kepada syekh di dalam mencari ilmu, maka pada kesempatan ini, ketika seseorang mengetahui al-khair, kebaikan, kebaikan di dalam ilmu, maka ia juga harus mengetahui tentang awa'ik, rintangan-rintangan di dalam mencari ilmu. Awa'ik, jamak daripada a'ik, yaitu sesuatu yang merintangi, sesuatu yang menghalangi. Tentunya yang namanya rintangan itu banyak sekali bentuknya. Dan para ulama menyebutkan di dalam kitab-kitab ya, utaman ilmu, hukumnya dan juga adab-adab thalabatul ilm. Nah, dan di dalam kitab yang lainnya disebutkan afat, perkara-perkara yang bisa melunturkan atau menghilangkan barokah daripada ilmu itu. Afatul ilm, afat, perkara-perkara yang bisa menghilangkan barokah dan juga terhalangnya seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan terhalangnya seseorang mendapatkan keutamaan ilmu yang begitu besar, yaitu janji Allah jannah, janji Allah subhanahu wa ta'ala diselamatkan dari kesesatan menuju al-huda. Di antara perkara yang merintangi seorang thalabul ilmi dalam mencari ilmu adalah disebutkan oleh ulama, talabul ilmi li ghairi wajhillah, yaitu dia menuntut ilmu untuk selain wajah Allah. Artinya dia mencari ilmu bukan ingin mendapatkan janji Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ingin berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan seseorang yang berniat karena atau berniat beribadah karena selain Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Sebagaimana hadis yang telah ma'ruf yang antum ketahui dari hadis Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Hanya saja amalan-amalan diterimanya amalan itu karena niat. Sahnya amalan karena niat. Dan hanya saja masing-masing orang itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia, maka dia akan mendapatkannya, atau karena wanita yang ia akan menikahinya, maka hijrah itu kepada apa yang ia niatkan ketika dia berhijrah. Artinya seseorang tergantung niatnya. Ketika seorang menuntut ilmu karena Allah, maka akan ada keistiqomahan pada diri dia, karena ia mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang dia berkeinginan karena dunia. Ketika dunia itu dia tidak dapati di dalam menuntut ilmu, maka dia putus di dalam menuntut ilmunya. Maka ini hendaknya diperhatikan oleh seorang pencari ilmu untuk ia menanamkan dan berusaha memperbaiki niatannya di dalam talabatul ilmi, karena ini adalah dasar, iya, dasar dari amalan seseorang, apakah ia akan mendapatkan kemanfaatan dari apa yang dia upayakan atau tidak, atau bahkan dia akan mendapat memperoleh perkara-perkara yang awalnya mungkin dia akan mendapatkan kenikmatan yang sementara, tetapi dia akan mendapatkan perkara yang membinasakan dia, kesenangan sementara tetapi kecelakaan yang berkelanjutan. Disebutkan dari sebuah asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya beliau pernah mengatakan, law anna ahlal ilmi sani'u atasanul ilma wa wada'uhu inda ahlihi lasadu bihi ahla atau ahla zamanihim walakinnahum badaluhu li ahli dunya. Fahanu bihi min dunyahim min dunyahum fahanu alaihim, atau yas'alu bihi min dunyahim atau min dunyahum fahanu alaihim. Seandainya bahwasannya ahlul ilmu itu menjaga ilmu tersebut dan meletakkan ilmu itu pada orang yang ahlinya, maka niscaya mereka manusia akan mengikuti mereka, ahli di zaman mereka atau orang-orang yang ada di zaman mereka akan mengikutinya. Akan tetapi kebanyakan mereka mengorbankan berusaha dengan ilmunya untuk dunia, dan mereka meminta dengan ilmu tersebut bagian dari dunia mereka, orang-orang yang diberikan ilmu. Maka mereka pun menghinakan ulama, menghinakan orang-orang yang memberikan ilmu. Kemudian beliau membawakan hadis, sami'tu nabiyakum, aku pernah mendengar nabi kalian sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man ja'alal humuma hamman wahidan hamma akhiratah kafahu Allah. Barang siapa yang dia menjadikan keinginannya, niatnya itu dengan satu keinginan, satu niatan, yaitu ingin berkeinginan terhadap akhiratnya, maka Allah akan cukupkan bagi dia hamma dunya, keinginannya di dunia. Wa man tasha'abbat bihil humum fi ahwali dunya lam yubalillah fi ayyi awdiyatihim tiha halak. Sebaliknya, barang siapa yang dia bercabang niatnya pada keadaan dunia atau berkeinginan dengan perkara-perkara dunia, dia belajar ingin disebut nantinya sebagai ustaz kibar, dia ingin mendapatkan sebutan-sebutan seorang alim, dia ingin mendapatkan seorang yang dia pintar dalam khutbah, atau da'i seribu umat, atau da'i sejuta umat, atau ingin dijadikan rujukan, maka Allah tidak akan peduli kepada diri dia ketika dia berada pada lembah dunia itu, dan dia akan binasa. Nah, dan juga ikhwah, karena perintah ikhlas itu adalah perintah Allah. Menuntut ilmu itu adalah perintah Allah. Sehingga menjadi ibadah ketika seorang menjalaninya. Nah, dan juga demikian ikhlas itu adalah perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahun nafa al-ayah." Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Al-hunnafa, lurus. Perintah. Maka seseorang ketika dia niatan-niatnya di dalam beribadah, khususnya dalam talabatul ilmi, jatuh kepada asyirkul iradah, jatuh kepada kesyirikan di dalam niatnya. Yang seharusnya hanya untuk Allah, tetapi dia palingkan niatnya bercabang untuk selain Allah. Maka dia jatuh terhadap maksiat. Yang maksiat ini menghalangi kebarokan ilmunya. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajha Allah la ya'lamuhu illa liyusiba bihi ardan min ad-dunya lam yajid 'urfal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa yang dia belajar satu ilmu, yang seharusnya ketika dia belajar ilmu itu adalah mengharapkan wajah Allah, dan tidaklah ia belajar ilmu tersebut kecuali ingin mendapatkan bagian daripada bagian dunia, maka dia tidak akan mendapatkan urfal jannah airiha, dia tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat. Padahal disebutkan dalam riwayat yang lain, baunya itu bisa tercium dalam jarak sekian-sekian. Nah, ini ancaman. Makanya, seorang talabul ilmi, dia harus memiliki niatan yang ikhlas di dalam mencari ilmu. Sehingga nanti kelak dia menjadi seorang yang berilmu, tidak akan menjadikan fitnahnya di kalangan orang-orang yang mengambil ilmu dari diri dia, karena semata-mata dia menuntut ilmu untuk membimbing manusia dan untuk dirinya terlepas dari kejahilan, dan juga ingin mendapatkan bimbingan dari Allah sehingga terhindar dari perkara-perkara yang membinasakan dia di dunia dan akhirat. Makanya dikatakan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah, awalul ilmi an-niyah, summal istima', summal fahm, summal hifz, summal amal, summan nashr. Ya, kata Ibnu Mubarak rahimahullah, awal, pertama kali ilmu itu adalah an-niyah, yaitu dia belajar memperbaiki niatnya. Nah, mungkin awalnya dia tidak ikhlas karena Allah, maka dengan ilmu dia ikhlas. Karena demikianlah para a'immah, para ulama, banyak di antara mereka yang awalnya ingin mencari dunia, tapi mereka menyatakan maka al-ilmu aba, enggan kepadanya. Maka ilmu mengajarkannya kepadanya ikhlas, maka ilmu pun datang kepada mereka. Nah, kemudian mendengar, istimak, mendengar konsentrasi ketika dia ingin mendapatkan ilmu itu. Iya, tidak tersibukkan pendengarannya dengan yang lainnya. Kemudian juga al-fahm, pentingnya pemahaman di dalam mencari ilmu. Karena betapa banyak orang yang diharamkan mendapatkan ilmu karena tidak paham. Bahkan salah paham bisa mengakibatkan fitnah yang luar biasa. Nah, thummal-hifz, kemudian dia menjaganya, dihafal, dijaga ilmu itu. Baik dengan tulisan, baik dengan dia mengulang-ulang mudzakarah, dihafal, kemudian diamalkan ilmu itu dan kemudian disebarkan. Tentunya kalau dibahas satu-satu, waktunya enggak cukup. Nah, kemudian yang berikutnya, mungkin kita ambil yang terpenting di sini. Iya, karena banyak sekali, kita ambil beberapa poin lagi, soal ini yang terakhir, yaitu di antara awaq atau awaik, perintang-rintangan dalam mencari ilmu adalah isti'jal samar, tergesa-gesa ingin mendapatkan buah hasilnya. Iya, anak pengen belajar bahasa Arab kok nggak bisa-bisa, kapan bisanya, gitu kan? Nah, kapan bisanya? Pengen cepat yang instan, dalam waktu 24 jam bisa belajar bahasa Arab. Mungkin saja sebagian orang bisa, karena mungkin ada kelebihan daripadanya. Tetapi al-asal, manusia terbatas kemampuannya. Maka dibutuhkan adanya tadrij, bertahap. Sebagaimana sudah disebutkan pada alaya ustaz yang lain dalam masalah tadrijul ilm. Bertahap, belajar ini dulu, belajar ini dulu, demikian terus. Ya, dan butuh adanya kesungguh-sungguhan. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, la yablughu fi hadzal nam. Bahwasanya la yablughu fi hadzal sya'n rajulun hatta yasirra bihi al-faqr wa yu'akhiru ala kulli syai. Atau nam, bahwasanya kata Imam Syafi'i, tidak akan sampai kepada keadaan ini, artinya dia akan sukses di dalam belajar ilmu seseorang sampai dia menjadi orang yang faqir, wa yu'akhiruhu ala kulli syai, dan dia mengutamakan ilmu dibandingkan yang lainnya, baru dia bisa menjadi, misalnya dia ingin bisa bahasa Arab, ya dia kerahkan hartanya untuk fotokopi dan yang lainnya, kemudian juga dikerahkan untuk mengutamakan ilmu, baru dia akan jadi. Kalau sekarang belajar saja mungkin kita sepekan sekali, sebulan sekali, ya mana bisa seperti cara itu akan memperoleh dia mendapatkan keinginan yang ia capai, cita-cita yang ia inginkan. Dan juga dengan susah payah, sebagaimana dikatakan oleh Yahya bin Katsir, la yustata'ul ilmu birahatil jasad, tidak akan bisa diperoleh ilmu itu dengan jasad yang rohah. Kemudian yang terakhir ya ikhwah, yaitu diantara penghalang daripada seorang talibul ilmi adalah rendahnya atau kurangnya himmah, keinginan. Ini yang seringnya. Danul himmah, kesemangatannya kurang di dalam mencari ilmu. Sebagaimana kata Farra rahimahullah, la arhamu ahadan karahmati li rajulain. Rajulun yatlubul ilma wa la fahima lah, wa rajulun yafhamu wa la yatlubuhu. Wa inni la a'jabu mimman fi was'ihi ayatlubal ilm wa la yata'allam. Kata beliau, tidaklah aku menyayangin seseorang seperti sayangnya aku pada dua orang. Seseorang yang dia mencari ilmu tetapi dia tidak paham-paham. Artinya di sana ada apa? Ada usaha. Dia terus belajar. Inilah yang beliau kasihi dan beliau sayangi. Kemudian rajulun yafhamu wa la yatlubuh. Seseorang yang dia paham ilmu tetapi dengan ada perkara yang lain dia terhalang. Iya, ada niatan dia ingin belajar, dia bisa paham, tapi dia terhalang untuk mencari ilmu. Ada keinginan tapi dia terhalang, dia tidak bisa mencari ilmu. Yang beliau heran adalah, sesungguhnya aku heran kepada orang yang dia punya keleluasaan mencari ilmu tetapi dia tidak bisa belajar dengan baik. Dia bisa paham, waktu dia ada, tetapi dia tinggalkan mencari ilmu. Inilah himmah yang rendah. Padahal kita sudah tahu tadi bagaimana keutamaan ilmu, bagaimana janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi ya ikhwan, di zaman fitnah kita sekarang ini, untuk kita yang mempunyai kelapangan sekarang mudah. Masya Allah, Allah berikan kemudahan di dalam thalabul ilmi. Maka jauhilah himmah yang rendah ini. Bangkitkan semangat dia untuk mencari ilmu dan raihlah janji-janji Allah yang dijelaskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang dapat ana sampaikan. Semoga walaupun sedikit tetapi ada faedahnya bagi kita semua. Nah.